توسط توسط الخبر أجز وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر يقول قال الشارح يقول أجز أن يتوسط الخبر بين هذه العوامل وأسماء بين هذه العوامل وأسمائها مثل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ya. Jadi dalam setiap apa namanya awamil kana tadi, dalam setiap kana wa akhwatuha tadi, maka boleh apa? Ayat tawassatul khabar ya, baina bainal ism, baina kana wa akhwatuha wa wasmiha ya. Wa qaulu syair falaisa sawaan alimun wa jahulu ay fa laisa sawaan, laisa di situ apa namanya ikhwatukana ya, sawaan itu apa namanya khabar, khabar laisa, alimun itu isim, isim laisa ya. Wa kullun nahwiyyin hadar ay mana'a, setiap semua ya ahli nahwu melarang ayas biqal khabar dama ya, fala yasihu an taqul qa'iman madama zaidun ya. Dan semua ahli nahwu jadi melarang atau enggak boleh itu dama itu khabarnya itu mendahului amilnya pada apa, pada dama. Fala yasihu ay an taqul qa'iman madama zaidun li'anna ma masdariyah wa hiya mausulun harfi wal mausul la tataqaddamu 'alaihi silatuhu. Ya, jadi karena apa? Karena apa nama itu adalah masdariyah dan dia mausul harfi dan silahnya, ya, itulah tataqaddam alaihi madama zaidun qaiman. Maka nggak boleh qaiman madama zaidun. Ya, itu yang dimaksud dengan wa kullun sabqahu, sabqahu ay kullun nahwiyun sabqahu dama hadar. Jadi melarang ya taqaddum apa namanya khabar ala ala dama ya. Ya, kemudian kadza kasabqu khabarin man nafiyah manna man nafayih ya manna man nafayih di antum man nafayih di mata antum man nafiyah, di sini dhabatnya kayaknya nafiyah deh ya. Kadza sabqu khabarin man nafiyah faji setelah kan ma nafiyah kan faji biha matluwatan la taliyah kadzalika, begitu juga mana annahuyun ayasbiqa al-khabaru ma an-nafiyah ya. Fa idza ji'ta biha fi kalamika faj'alha matluwatan ay madbu'atan wa la taj'alha tabi'atan ma qablaha fala yasihu an taqula qa'iman ma kana aliyun ya, mana harusnya makana aliyun qaiman kan gitu ya, atau makana qaiman aliyun itu juga boleh kan, kan tadi wa fi jami'i wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz kan, semuanya itu boleh. Jadi kayak tadi apa ma makana qaiman aliyun itu boleh, yang enggak boleh adalah apa qaiman makana ali. Ya. Jadi kata kasabku khabarin ma man nafiyah. Ya, begitu juga maknanya seluruh ulama nahwiyun melarang ya, khabar itu mendahului apa taqaddam ala ma an nafiyah. Ya. Berarti ini mensyaratkan harus setelah ma nafiyah kana ya. Di contohnya gini. Ya. Kok jadi makana ya? Iya, makanya. Hah? Makana aliyun qaiman makana aliyun, contohnya kayak gitu ya. Saya lupa bawa ini. Hah? Ada yang bawa ini enggak? Kau di apa? Kok malah jadi amal kana ini mah? Iya. Hah? Kurang tepat sebenarnya. Iya, kurang tepat, ada kana ya kan? Jadi bingung kok ada kana. Tapi coba coba jadi amal kana bukan jadi amal. Ma, iya betul. Yang diomongin si ma kan. Heeh. Heeh. Nah, ini itu lah yang sudah amal tadi kananya. Itu terus. Iya, kok ada kananya? Apa tapi kan ini kan lagi bicarakan ma yang bimana laisa. Belumnya laisa. Udah. Ini yang mengitakan ma bimana laisa. Ya iya kan setelahnya kalam tentang sebelumnya kalam tentang laisa. Faji eh? Mana sih? Sebelumnya kan bahas tentang ini kan kana. Jamin aku hati kana laisa. Turunannya lagi ma. Tapi di sini enggak disebutin ma, ya. Hah? Di sini di kana akhwatu hati dia enggak disebutin ma. Ini sing bahas khabarnya bukan. Iya. Peletakan khabar ma anafiyah. Iya, setelah sebelumnya membahas peletakan khabar enggak boleh di sebelum ma. Heeh. Jadi misalnya kalau misalnya, kan sudah ada isyarat tentang akhwat kana sebelumnya tuh di awal-awal ya. Kalau gini gimana? Ya, kalau juga laisa juga sudah ada. Kan sudah bahas nih anwa furu dari kana. Nah, kalau antara furu dari kana ya manafiah ini yang amalnya seperti amal laisa. Ya jadi ya sudah bahasnya tentang manafiah saja. Ngapain bawa kana ini malah aneh. Kalau ada yang syarah. Ibnu Akil, saya lupa bawa, saya biasa bawa sih. Ya. Kan biasanya gini. Enggak, kalau saya sih ngelihatnya kalau qa'iman kana aliyun itu boleh enggak? Ai taqaddumul khabar 'ala al-'amil. Kalau kayak kalau ada kananya itu mah jadi bahas kana, Sa. Sedangkan ini kan nazim sedang membahas ma. Ma nafiah yang ya'mal 'amala laisa. Faji biha matluwatan la taliyatan. Maka sabqu khabari ma nafiah. Ini sedang bahas ma nafiah. Apakah boleh jawaz sabqu khabar apa tidak? Ya. Maka enggak boleh. Tapi enggak, kalau saya sih gini, Ustaz. Ma nafiah itu dia apakah dia termasuk akhwatu kana, Ustaz? Bukan, Ustaz. Itu mah musalah. Hah? Itu mah sudah musalah, Ustaz. Coba ntar ya. Sedang bahas jawaz sabqu khabar apa tidak? Coba. Di pos dulu pin. Bima ai ma qa'iman zala zaidun atau ma qa'iman kana zaidun. Tapi kalau makna sama aja Ustaz ya. Makanan qa'iman zaidu sama ma qa'iman kana gitu ya. Nanti gimana itu nanti. Di akhir ada ininya. Hidupin P. Tadi enggak di pos. Enggak pas santai kita mulai ketemu jawabannya. Oh gitu. Tapi berarti ini udah. Mulai dari titik terang. Iya. Lah kan jawabannya di situ, gua di pos ya kok ngerti nih. Dan sebelum takdim yang tadi takdim indal basriyin wa taqwa. Kufiin bolehin, tetap bolehin. Yang ajuz. Iya, jami'a apa ini maksudnya? Karena wa akhwatuha. Yang mana, Sat? Fi jami'iha. Wa fi jami'iha. Oh, di setiap akhwatu kana tadi ya, betul, Sat? Ya. Boleh tahu sutul khabar. Ya juzu. Taqdimul khabar idza kana nafyu bi ghairi ma, ya kan? Ya. Seperti misal ya qa'iman lam yazal aliyun. Itu enggak usah kita. Atau yang kedua, enggak usah ditulis. Lihat aja di hati ya. Intinya pokoknya mak harus depan aja. Takdim terakhir boleh, intinya mak harus depan, paling depan. Jangan ada yang mendahului mak. Iya. Memang di mana mana nulir mak durhaka. Jawazu. Jawazu takdim hukum asal karena kan jawaz takdim takhir ketika kana. Khobar. Nah sekarang furunya kana mana yang boleh takdim takhir dan mana yang tak boleh? Ternyata ada yang tak boleh. Furunya. Akhwatnya. Furunya kana. Apakah yaitu keberadaan ketika manafiah, apakah manafiahnya sebagai asal, yani sebagai asal ma'isbat seperti ma'fatiah, mazalah itu kan maknanya isbat. Nah atau maknya mak yang menafikan kana. Mana yang boleh intinya mak baik kalau di ini mutlakon ya? Apa? Intinya apakah maknya sebagai asal yang mana isbat mak fatiha? Iya iya. Atau maknya zaidah kepada kana, maknya harus paling duluan. Intinya itu. Mako iman zala zaidun itu boleh. Yang belakangnya yang bolak balik silahkan. Silahkan. Cuman tadi kalau di sini ada wa mana ahu ba'duhum. Mako iman. Hah? Jantung siapa mana? Enggak disebutkan sen. Nih. Okay. Coba. Mako iman kana zaidun zala zaidun. Hah? Mako iman zala zaidun. Sama makana Zaidun, makana Zaidun kok iman sama Zaidun nggak pernah berdiri artinya gitu. Iya iya, kok iman zala zala pakai zala Zaidun yang jadi sekarang tidak, karena di sini hanya disebutkan sabuku khobarnya karena apakah ma wujubut tasdir amla. Iya, di depan terus gitu jika ada khilaf wajib atau tidak khilaf benar ada yang wujub sodawah istifham. Ada khilaf. Itu kayak ada khilaf. Jadi bahwa ma itu apakah termasuk lahas sodara ataukah tidak? Saya lupa kok buku ini saya tadi. Maka enggak boleh di taruh di depan khobarnya. Khobar di belakang aja. Iya, belakang ma. Maknya jagoan ceritanya. Maknya soalnya dia depan mulu. Maksudnya dia harus di depan, dia pentolan. Mengandung iklan tersembunyi pentolang. Pentol. Sahih. Nah, kalau maknya itu tidak dikatakan dia itu yang bukan termasuk yang harus selalu dikedepankan, boleh boleh aja. Namanya nahu mah boleh, kadang boleh kadang. Yang buat dia boleh, buat yang lain nggak boleh. Yang penting tahu ilmunya ya. Kenapa ini boleh, kenapa tidak? Oh. Masalahnya ini baru belajar jurumnya, boleh boleh aja. Baca asal aja juga nggak apa-apa. Ikutin madhabnya siapa itu ya? Yang sudah ramadhan. Enggak. Yang penting bisa taujihnya. Ada ada. Jadi yang bahwa bukan i'rab yang itunya itu. Oh ada di itu. Ya. Apa itu namanya tuh? Bukan. Bacaan tuh baca itu tuh apa sih yang suka ini Al-Qur'an tuh apa? Siapa? Ibrahim siapa? Sakran. Sumurai. Astia sama Fadil. Fadil, Fadil sama Ra'i. Ini Ma'ani Nahwi. Ma'ani Nahwi. Baca itu jilid 1 tuh. Bagaimana? Ada tuh di yang terus mantap, yang semantap. Semantap beli itu ya? Nah, yang sebelumnya ada belum? Kemarin maksud Ibnu di itu di komen. Itu mah nanti katanya belajar itu. Udah itu pinjeminan aja kan. Kayak gitu. Iya, kemarin kan? Heeh. Kan enggak apa-apa bukain itu. Masuk. Biar masuk. Hah? Awak gini antum. Kalau tahu dibukain. Jadi mak doang nih dari rumah. Rumah. Lanjut ya. Wa man usabki khabarin laysa stufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Hadzal bait fihi mas'alatan. Ya, bait ini terdapat dua masalah. Yang pertama adalah khabar laysa, ya. Yaqulu man usabqihi 'alayha stufi. Maknanya berarti ini terjadi khilaf antara apa? Antara khabar mendahului laysa, khabarnya mendahului laysa. Tapi kemudian di sini dikatakan ustufi waman usabqi, ya. Jadi enggak boleh khabarnya mendahului laisa. Itu ustufi, itu pendapat yang dipilih. Ini ya, ya seperti mana biar tadi. Ya. Tapi ini isyarat ada khilaf berarti ya. Iya. Kalau ya, tadi kan kalau yang dama tadi kan sepakat. Qaiman laisa Zaidun. Maka tuh enggak boleh kita mengatakan qaiman laisa Zaidun, itu menurut pendapat yang dipilih oleh siapa? Oleh Nazim. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tam min hadhihi al-awamil, ya, wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang ya bahwa awamil ini kana ya, kana wa akhwatuha itu ya itu ada yang tamah, ada yang naqisah. Ya, atta min hadhil awamil, ya, yang tam dari awamil ini maktaf maktafa, ya. Maktafa bi marfu'ihi, yang mana jadi dia hanya adanya isimnya saja atau fa'ilnya saja. Walam yahtaj ila khobar, dia enggak butuh khobar. Jadi marfu'nya itu sebagai fa'il, ya. In kana dzu usratin. Ya, itu kan enggak butuh khobarnya. In kana dzu usratin. Nah, dzu itu adalah sebagai fa'il dari apa? Kana. Kenapa dia fa'il? Karena kananya tam. Ya. Maka dia enggak butuh namanya khobar. Wa nahu fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, ya. Hina tumsun. Nah, itu dia tumsun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw, ya kan? Tusbihun, fa'ilnya waw juga, waw jamaah. Ya. Nah, terus dilanjutkan, wa ma siwahu naqisun wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi. Ya, ma siwa tam naqisun. Ya, jadi selawit awamil yang tam itu maka dia awamil naqisah. Ya. Li'annahu la yatimul kalamu illa biwujudil khabar. Karena ya, kenapa dinamakan nakhisah? Ya, kalamnya enggak sempurna kecuali harus ada khabarnya. Wa hunaka thalathatu awamila min akhwatikana. Ada tiga awamil dari akhwatikana, ya. La takunu illa nakhisah, yang mana awamil ini dia mesti nakhisah. Ya. Asik. Eh. Ini Jeko. Oh, Jeko. Starbucks ada juga kayaknya. Wa hiya fati'a wa laisa wa zala. Ini apa? Ini selalu apa? Selalu nakisah. Maknanya dia enggak pernah apa? Enggak pernah tam. Ya. Fati'a wa ya fati'a wa laisa siapa? Ibnu wazala. Wa hadha ma'na qawluhu wan naqsu kufi, ya. Fa wan naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi, ya. Ya. Seperti itu. Oh. Motorannya ngalangin enggak? Iya. Pit di pos pit. Terus wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dharfan ata aw harfa jar yaqulu, ya, ma'mulul khabar la yali wahidan min hadhil awamil fala yajuzu kana kitabaka zaidun ha amila kana wa akhwatuha, ya. Entar ma'mulul khabar la yali wahidan min hadhihi al-awamil. Awamilnya kana wa qatuha, kan? Hah? Bukan awamil. Oh iya iya iya iya iya. Iya iya. Tapi kalau ma'mulul khabar berarti khabarnya kan berarti ini sifah dia kan. Kalau ma'mulul khabar inilah kayak gini. Ya, kana kitabaka Zaidun qari'an. Ya kan? Kitabaka ma'mul dari qari'an kan? Ya, dan qari'an dia adalah khobar kan? Paham, Bit? Paham. Jadi kan gini. Kan kana Zaidun qari'an kitaban. Nah, kan? Maka kan qari'an itu kan dia khobar dari kana. Ya, paham. Lah, qari'an dia ada maf'ul bihinya apa? Kitabak. Ya kan? Ah, maka di sini dikatakan ma'mulul khabar, ya, ma'mulul khabar la yali wahidan min hadhil awamil, dia enggak boleh kemudian apa mendahului, ya, tidak boleh kemudian berada setelah awamil, setelah kana wa akhwatuha, maka enggak boleh kita katakan kana kitabaka Zaidun qari'an. Maka yang harus kita katakan kana Zaidun qari'an kitabaka atau kana qari'an kitabaka Zaidun. Maknanya pokoknya ma'mulul khabar ya, itu dia tidak boleh setelah akhwatukana, ya, setelah awamil tadi. Ya. Illa idza kanal ma'mulu dzarfan, kecuali ma'mulnya adalah dzarfan atau harfa jarrin. Nahu seperti apa? Kana indaka Zaidun qari'an. Nah, maka ini adalah dzaraf dia. Ya, maka dia boleh setelah kana. Ya, kana indaka Zaidun qari'an. Aslinya kan kana Zaidun qari'an indaka. Ya. Wa sawfa yamurru bika katsiran tusamihul arabu fi dzarfi wal jari wal majrur. Atau mungkin misalnya kalau yang jar majrur contohnya kan kana fil ghurfati Zaidun qari'an, gitu kan? Kana fil ghurfati Zaidun qari'an. Ya. Itu boleh, Bang. Boleh. Ya. Kana tapi enggak ada di sini. Di mukminina rahimah. Itu jar majrur tapi bukan makmul khabar. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-Imam Ibn Malik rahimahullah ta'ala wa mudmaru sya'nis manwi in waqa'. Hah? Wa mudmaru sya'nis man, gimana nih ya kalau ini ya? Ada yang salah dobatnya. Kayak ini ya enggak? Kayak kurang pas. Oh, wa mudmaru sya'nis manwi in waqa'a. Muhimu mastabana annahum ta'ana. Wa mudmaru sya'nis manwi in waqa'. Enggak ini kayaknya. Tapi kalau di ini juga sama. Di apa? Yang saya menyedih. Ya. Wa mudmaru sya'nis manwi in waqa'. Muhimu mastabana annahum ta'ana. Ada ya? Hadha al-bait fihi ihtirazun mimma sabaq. Ya, ini bait untuk ya menjaga-jaga dari yang telah lalu, bahasan yang telah lalu. Wa dzalika annahu warada fi ba'd kalamil arab ma yuhimu taqadduma ma'mulil khabar 'ala al-khabar. Kenapa? Karena ada memang dari kalam Arab terdahulu yang seolah seperti ya didahulukan ma'mul khabar daripada khabarnya. Ya, yang ini tadi yang maf'ul bih didahulukan daripada khobarnya yang beramal kepada ma'mul tadi. Faqalan wi, maka yang seperti ini ya perlakukan inwi. Yani qaddir dhamir sya'ni halata kaunihi isman in waqa'a fi kalamil arab ma dzakarna imtina'ahu qabla hadzal bait. Yani dia niatkan ya sebagai dhamir sya'n. Ya, niatkan sebagai dhamiru asya'an. In waqa'a, yakni jika ada apa dari kalam Arab yang telah kami sebutkan imtina'ahu, yang kami sebutkan bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Ya, tadi apa saja coba yang tidak boleh? Ini taqaddum khobar manafiyah. Ya, jadi itu ada dhamiru asya'an annahu. Ya. Annahu kadza wa kadza lanjutannya ya kan? Ya. Anggap saja di situ ada dhamir sya'n. Ya sebelum qabla hadzal bait. Wa min dzalika qawlu sya'ir di antaranya fanafidhu hudda. Apa nih? Hudda. Haddajun. Haula buyutihim bima kana haddajun haula buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwala. Ini apa? Bain Farsdah dia min Haddajun fiha Jarir wa Abdul Qais wa hiya min an-naqa'id bain Jarir wal Farsdah wa awwalaha qal qanaqid ajam qanaqid wa huwa kunfuz. Ya, landak. Jamak kunfuz ya. Haddajun apa? Haddajun hawla buyutihim. Kayaknya lugah Farisi kayaknya. Ya? Makna al-bait jama'atu jarir mithlul qanafiz. Ya, kelompoknya jarir itu seperti qanafiz allati tashu fil lail wa tanamu an-nahar. Yani malam bangun, siang malah tidur. Yamshuna fil lail haula al-bait bahthan 'anil mali wa khasa'isil af'ali masyan dha'ifan la yusma', yang dia keliling ke rumah-rumah orang ya, nyari duit, nyari atau melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dengan ya, berjalannya itu perlahan-lahan supaya enggak kedengeran. Wa kullu hadhihi al-akhlaqi mimma 'awwadahum 'alaihi 'Athiyyah Abu Jarir. Ya, akhlak yang seperti ini yang biasa dilakukan oleh Athiyyah. Wa taqdiru dhamir syan bima ka'annahu wa huwa ismu kana wa 'Athiyyah mubtada'un wa 'awwada khabaruhu wa iyyahum maf'uluhu wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin khabaru kana. Ya. Jadi takdirnya itu ada dhamiru sya'ni. Qana fi dhu haddaj wa hawla buyutihim bima kana iyyahum. Kan ini ada ma nafiyah ya. Kana iyahum ma'mulnya ya. Athiyyatu 'awwada itu kan khabarnya. Iyahum ma'mulnya, ya kan? Iyahum ma'mulnya. Awwada bima awwadahum. Ya, tapi iyahum didahulukan. Nah, ini kan sebenarnya mumtani. Ya, iyahum dahulu. Ada kana ya, ma'mulnya malah lebih dahulu daripada khabar kananya. Ini aslinya tidak boleh. Ya, tidak boleh pola seperti ini. Maka inwi takdirkan di situ ada dhamir sya'ni bima ka'annahu ya. Bima kanahu. Oh, nah. Bima kanahu. Ya, ini ada dhamir sya'ni setelah kana. Ya, ada dhamir sya'ni setelah kana yang dia sebagai isim kana. Ya, sebagai isim kana. Athiyyah itu sebagai mubtada'nya, awwada sebagai khobarnya. Ya, awwada sebagai khobarnya. Berarti kananya di sini berarti dia kanata. Jadinya. Ini ada isim kananya, Ustaz. Oh, isim kananya. Kan ada isim kananya. Terus dia di sini kan mengatakan wasmu kana. Khobar kananya mah. Awwada. Khawada khabaruhu. Khabaruhu. Wajumlatul mubtada wal khabar. Athiyyah. Enggak. Ini kan wajumlatul mubtada wal khabar. Ia ni athiyyah wal khabar. Fi mahali nasbin khabar kana. Oh. Athiyyah awwada sebagai khabar kananya. Yeah. Yeah. Ya. Athiyyah dan awwada. Fi mahali nasbin khabar kana. Kanahu. Hunya isim kana. Ya, isim jadi, kana. Kan, jadi menghilangkan bahwa iyahum itu sebagai khobar kana. Iya. Iya kan? Iya. Sebagai makmul dari khobar kana. Ya. Sebagai makmul dari khobar kana. Karena awwada kan bukan khobar kana. Ya kan? Yeah. Jadinya awwada itu adalah apa? Khobar dari athiyyah. Yeah. Gitu kan? Ya. Tapi kalau setelah perubahan ini iyahumnya jadi sebagai apa berarti? Hah, iyahum makmul tadi. Tapi kan dia ma'mulul khobar, ma'mulul khobaril mubtada, bukan ma'mul khobar kana. Kan itu kan? Ma'mul khobar kana enggak bisa. Enggak bisa. Hah? Ya enggak, maka khobar kanana kan jumlah ini. Oh iya, ha. Iya. Ya kan? Khobarnya jadi sebagai khobar mubtada ya. Kan enggak boleh ma'mul khobar kana kan? Nah, sahih. Tapi kalau ma'mul khobar mubtada boleh. Itu Ustaz, pakai satu lagi. Kedengaran, ya jadi takhallusnya ya tadinya dia ma'mul khobar kana diubah jadi ma'mul khobar mubtada ya, jumlah mubtada khobar itu yang sebagai khobar kana ya. Itu takhallusnya ya ketika ada dhamir sya'ni. Tapi kayaknya kalau sama apa namanya apa hufa boleh-boleh aja kayaknya ya. Iya, nggak pakai takdir kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau begitu udah ada syahidnya di zaman nulis tijat kayak begini. Anggap saja walaupun bukan golib ya. Thumma qala al-mu'allif wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Kana itu umul bab, dia pokok dari bab ini. Walaha mazidu ikhtisas. Ya, dan dia punya ya kekhususan dibanding akhwatnya. Min dzalika, di antaranya, annaha qad tuzadu fi hashwin ay fi wasatin, bahwa kana, kadang dia kananya zaidah, ya zaidah di tengah. Mithaluhu ma kana asahha ilma man taqaddama, ya ma kana asahha ilma man taqaddama, kananya bukan asal tapi hasyu, dia kana zaidah. Ya asalnya berarti dia yang layak amal, kan? Iya ya. Iya, ya, karena aslinya mah ini ya isim ta'ajub ya. Ma asahha. Hah? Ibunya pintu. Bapaknya siapa, Ustaz? Bapaknya siapa? Can reverse in channel. Hah? Kan karena ibu. Bapaknya kayak kan ibunya pintu. Supi, supi. Supi. Asluhu, ya ini asalnya ma asahha ilma man taqaddama, aslinya sigha ta'ajjub, ya betapa bagusnya ilmu orang-orang terdahulu. Nah, tambahin kana di tengah tuh, tapi kananya bukan seperti kana yang dahulu, ini kana ziyadah. Ya kana ziyadah. Ma kana asahha ilma man taqaddama. Ya. Ini sebagai hasyu atau sebagai ziyadah. Paham ya? Ya. Tsumma qala an-nadhim wa yahdhifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran dashtahar. Ya. Wa mimma imtazat bihi kana, di antara keunggulan kana dibanding akhwatnya, annaha qad tuhdhafu hiya wasmuha. Ya, kadang kana itu dihapus dan juga isimnya. Ya, susunan kana, isim kana, khobar kana, kananya plus isimnya dihapus. Wa yabqa khabaruha, sisa khobarnya doang. Wa ishtahara dhalika ba'da in wa ba'da law. Ya, pola seperti ini yang masyhur, kalau ya pola kana, jumlah kana setelah in dan law syartiyatan. Ya, setelah in dan law ya huruf syarat. Ya. Pola seperti ini setelah in dan law syarat. Ya. Nahu qad qila ma qila in sidqan wa in kidban. Apa wa in kadiban nih? Ini apa juga nih? Apa baharnya juga apa nih? Susah nih kayaknya baharnya nih. Enggak paham nih anak baharnya. Qad qila ma qila in sidqan wa in kidban. Ai in kana al-maqulu, nah asalnya bagaimana? In, nah itu lihat ada in ya. Nah itu polanya di in. Asli in sidqan wa in kidban. Nah itu ada mahdhufnya. Mahdhuf kana wasmuha. Asalnya apa? In kana al-maqulu sidqan wa in kana kidban. Ya, wa in kana, kananya mahdhuf, al-maqulu isim kananya mahdhuf. Ya, asalnya in kana al-maqulu sidqan, jika yang dikatakan itu benar, wa in kana kidban, dan jika yang dikatakan itu bohong. Ya, dia diikhtisar jadi in sidqan wa in kidban. Ya, boleh hadzf kana wasmuha. Wa nahu iltamis walau khataman min hadin. Nah, di hadis ya, hadis jomblo nih, pit nih, amalkan pit. Nah, ya, di mana sahabat, sahabat yang mulia, cuma punya sarung atu-atunya. Di sini kadiban. Kadiban, kadiban ya. Koilnya ada nggak? Koilnya siapa? Koilnya Sidaqan. من أبيات يقولها في الربيع بن زياد العبسي وهو من شوائد سباويه. قال هو به النعمان بن زياد عن النعمان بن النعمان بن المنذر ملك العرب في الحيرة. قال هو عن سبا من أبيات يقولها في الربيع بن زياد زياد العبسي. Ya. Ya. Seperti juga di hadis, iltamis, cari walau khataman min hadid. Ya, asalnya walau kana huwa khataman min hadid, atau walau kana al-mahru khataman min hadid. Ya. Itu. Ya, nih. Cari nih, tinggal ngamalin aja. Ceritanya gimana? Udah tahu nih, hah? Cerita hadis. Cerita hadis ya? Ini cerita kisah wahibah, wahibah nafsaha. Wahibah nafsaha. Ya. Nabi melihat kan. Lahat kami Nabi enggak? Ya. Foto to ar Rasul. Nabi SAW menunduk. Sahabat ini si jomblo tahu. Ya Rasulullah. Ya. Zawijni in lam takun bika haja. Kalau gitu buat saya aja, kalau kau enggak ada hajat. Ya. Makanya bisa semtanya, mana maharnya? Ya. Dia nih. Hah? Sarung. Sarung. Kata rawi hadis, wallahi malahu rida. Dia sarungan doang enggak pakai baju. Sarungan doang enggak pakai baju. Kata Nabi, kalau itu dibagi dua. Ya, ente pakai, bini ente enggak pakai. Bini ente pakai, ente enggak pakai apa-apa. Yo tamis walau khataman min hadid. Cari. Cari. Ya, walaupun cincin dari besi. Pulang beneran cari. Pit. Sarung ya berapa lo? Sarung ya berapa lo? Sarung. Bayangkan sarung. Pulang beneran cari. Rasulullah enggak dapat cincin besi, enggak ada. Bengong aja tuh sahabat tuh bengong. Ya habis bengong. Mama kamil Al-Qur'an, dia bawa apalan di mana? Ya. Kalau riwayat Sahihain enggak ada keterangan suratnya. Kalau riwayat Abu Daud surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Surat Al-Baqarah. Hah? Hafal dan menguasai. Oh, masyaallah. Ya. Al-Baqarah dan Ali Imran. Bukan setoran saja. Menguasai. Karena dia ngajarkan. Ya, ngajar. Oke. Okay. Maka itu di antara itu enggak boleh mahar. Tilawah itu dia, karena dia bukan ini. Bukan manfaat itu mah. Bukan manfaat. Itu orang. Ya orang. Quran, mahar Quran. Mahar ajar. Mengajarnya yang jadi. Mahar. Iya. Ngajarin akhwatnya. Lah iya. Kan itu dia biasa. Dia udah bisa. Tapi setelahnya kan berarti ngajarinnya. Loh, iya. Kan boleh mahar hutang. Oh, berarti nggak tunai? Ya enggak, itu kan belum diajarin. Nah, terus kalau pernikahan yang maharnya baca Quran sekarang. Cuman kan biasanya itu dia kan ada benda lain. Kalo dia ada benda lain. Iya. Yang bacaan Qurannya itu enggak sah sebagai ini. Karena dia enggak punya nilai, enggak bisa kimi. Dengan basmalah. Asik. Jangan diremehkan basmalah kalau anak kulit jadi bergilir-gilir nanti. Oh iya. Masyaallah. Baknya nih 12 khilaf. Bayar doang. Kalau keluar. Iya. Jangan diremehkan. Kalau cuma basmalah kan diremehin gitu. Cuma basmalah. Ini doang Ar-Rahman. Asik. Jangan diremehkan. Itu basmalah kalau anak syarah. Walau khataman min hadid. Masyaallah. Berat tuh malam ini kita. Berat. Modal maharnya mah gampang. Nyalinya yang berat. Yang bukan. Berarti sama sempat agak galau juga sih. Kalau tadi ya emang enggak punya duit. Enggak punya duit. Dan sahabat masyaallah. Tadi ya, maksudnya di antara para sahabat itu, antum kalau mereka tuh orang-orang yang cerdas dalam memilih kesempatan untuk beramal itu tuh enggak dapat sebuah celah itu langsung. Ini lihat tadi. Wah, Nabi enggak senang. Aneh ya, kan gitu kan? Kan maksudnya ini Bu dia gitu. Apa noh? Dia bakal gua bakal nikah ini kan gitu maksudnya. Kita kan gitu. Sama kayak saya ingat tuh siapa? Sahabat siapa? Rabi'ah bin Ka'ab yang ulam ya khadumun Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Terus kemudian ya Rabi'ah is'al kata Nabi, kan Nabi suruh minta apa nanti mau apa gitu kan. Terus amhilnya Rasulullah, dia udah kasih waktu. Oke, besoknya datang. Ya, uridu murafaqataka fil jannah. Oh. Kan dia ini jarang-jarang Nabi memberikan tawaran apa nih? Kan terus beliau kata, Nabi katakan fa inni ya bikathratis sujud gitu kan. Maksudnya sahabat tuh itu loh. Ya kayak tadi kayak apa? Ukasha. Ketika Nabi doakan saya. Itu loh. Hari jarang jarang amat kan itu di dakwah banyak kan belajar sejarah belajar siro iya kan buat istibar dong saya aja oh iya wa ba'da an ta'widu ma an hartukib kamithli amma anta barran faqtarib. Ya, wal miza ats-tsalitsah ya di antara kelebihan kana yang ketiga ma qarrarahul musannif huna. Ya, yakni apa yang ditetapkan oleh An-Nazim Al-Imam Abu Malik di sini wa huwa minal gharibil mahjur, tapi ini termasuk yang gharaib ya. Ya, wa dzalika annahum jawwazu hadfa kana wa ta'widu anha bima. Ya, di antaranya sebagian Arab membolehkan hadf kana. Ya, kananya dihapus lalu digantikan dengan ma, ya, digantikan dengan ma. Nahu, oh ini berarti ammanya takhfif apa tasdid ya? Kalau di sini amma, amma. Am anta barran faqtarib itu kan? Iya. Apa ini ammanya dari an ma? Iya. Kan itu asluhu iktarib, ya? Li angkunta atau la angkunta barran kan gitu. Iya. An ma. Gitu. Iya, an ma berarti kan ya. Karena ta'widnya dengan ma bukan dengan amma. Amma ma beda lagi itu harfu tafsil. Ya. Wa asluhu iqtarib li an kunta barran. Fa hudhifat kana wa baqiya dhamiruha. Ya, maka kananya dihadzf. Yang tersisa adalah dhamirnya wa huwa ta. Faja'alna makanahu anta. Lalu kita jadikan sebagai penggantinya anta li anna ad-dhamira infasala wa 'awadna 'an kana al-mahdhufa ma fa qulna amma anta barran an ya kan an kana tadi kan an kunta barran ya kunta pola asalnya ya pola asalnya ketika ada kana dan antanya kan ta taknya yang bersambung dengan kana. An kunta barran. An kunta barran kananya diganti ma. Kananya diganti ma, tanya infasola jadi dhamir munfasil anta. Ya, jadi dhamir munfasil anta ini ya jarang banget ini ya. Alanya baru ingat lagi ini kayak beginian ini mah. Amma anta barran, tapi ini minal gharibil mahjur. Ya. Paham ya insyaallah ya Ustaz. Bait terakhir Ustaz. Wa min mudari'in li kana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Ya. Di antaranya juga ya, al-miza ar-rabi'ah kelebihan kana yang keempat anna mudari'a kana al-majzum tuhdhafu nunuhu. Bahwa kana ketika dia jazm yakun lam yakun ya tuhdhafu nunuhu nunnya bisa dihadzf ya jadi yaku yaku qala ta'ala an maryam atau ini kisah maryam walam aku ya aslinya walam akun ya akunu ketika ada harf jazm jadi akun walam akun nunnya dihadzf dihapus walam aku bagiya wa fi i'rabiha taqul ya. Ketika mengi'rabnya maka kita katakan aku fi'lun mudari'un majzumun bilam. Ya, wa 'alamatu jazmiha as-sukun 'ala an-nunil mahdhufati litakhfif. Aslinya alamat jazmnya sukun yang ada pada huruf nun tapi nunnya mahdhuf. Wa hudhifatil waw liltiqa'is sakinain. Waw pada akunu dihapus karena ada dua sukun yang bertemu. Yani as-sukun 'ala al-waw wa sukun 'ala an-nun. Di anna aslaha akunu kemudian nunnya juga disukunkan. Ya, tidak boleh bertemu dua sukun harfani mutataliyani sakinani. Ya, wa hadfun nuni laisa bilazim, tapi dihapusnya nun ini enggak wajib ya. Boleh dihapus, boleh enggak. Contoh enggaknya qala ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, lam yakun. Nah, masih ada tuh nunnya. Jaisul wajhain boleh. Jaisul wajhain dua-duanya boleh. Lanjutkan nih. Sudah. Tayyib, idan naktafi bihadha al-qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Amin.